ada dua manusia sebagai aku, punya kekasih yang sangatlah sayang. Tak banyak meminta, pribadinya sederhana, gadis yang kuangankan. Tak sanggup aku melukiskan kekaguman untuk memuji keindahan hati. Hatiku berjanji takkan melepas lagi sampai akhir hidupku. Nomor satu dirimu, dirimu kekasihku. Nomor satu dirimu, dirimu yang ku rindu. Kau selalu, selalu, selalu ku rindukan. Tiap detik, tiap menit, tiap waktu ku rindukan, tiap menit, tiap waktu. Melukiskan kekaguman untuk memuja keindahan hati. Hatiku berjanji tak akan melepas lagi sampai akhir hidupku. Nomor satu dirimu, dirimu kekasihku. Nomor satu dirimu, dirimu yang ku rindu. Kau selalu, selalu, selalu ku rindukan. Tiap detik, tiap menit, tiap waktu ku rindukan. Tiap detik, tiap waktu.